Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar berdua. tersiksa. Selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku. Curahan tercapai mahligai idamanmu, cahaya cinta nan abadi. Sedetik rasanya tersiksa, selalu ku ingin berdua.

kita berpisah. Walaupun ku kecewa dan menderita, memang sudah suratan kita terima. Diriku dan dirimu tiada berdaya, tiada berdaya.

Bukan maksudku merayu karena Tak seorang dengarlah debaran jantungku. Oh, berdebar-debar mengharap belayan kasihmu. Padamu sayang, hanya itu yang manis, sungguh wajahmu cantik menawan. Aku terpikat padamu seorang, berikan aku oh pengharapan. Duhai Teruna, mengapakah kau goda diriku dengan bujuk rayu dan menawan, membuat imanku jadi gontang. Sifat sangka. Sangka Nona yang manis. Sungguh wajahmu cantik menawan. Aku terpikat padamu seorang. Berikan aku kepadamu. Bila kita berdua berkasih.